ولا جماعة بلا إمارة، ولا جماعة إلا بالإمارة. Dan jamaah itu tidak akan ada, tidak akan terrealisasi tanpa adanya imarah, tanpa adanya pemerintah dengan suatu kepemimpinan, ada amirnya, ada pemimpinnya yang memegang tanpa kekuasaan berdaulat mengatur jamaah tersebut dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala imarah bila ta'ah, bila sam' wa ta'ah. Wala imarah illa bis sam' wa ta'ah. Dan tidak ada imarah, tidak ada pemerintahan yang bisa berjalan dengan stabil, yang bisa tegak, tanpa adanya as-sam' wa ta'ah, tanpa adanya sikap dari jamaah yang dipimpin dalam satu pemerintahan, dari masyarakat, dari rakyat yang dipimpin oleh pemerintah itu, penguasa itu, tanpa adanya dari mereka mauqif, sikap mendengar dan taat kepada penguasa. Ini statement dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Prinsip ini akan kita kaji lebih mendalam. Untuk mendalaminya dan mempelajari penjelasannya, masalah-masalah yang terkait, yang masuk dalam kaidah ini, prinsip ini. Masalah yang pertama, siapa penguasa atau pemerintah yang wajib ditaati selama bukan maksiat? Karena kita akan pelajari nanti sampai pada masalah bahwa ketaatan kepada penguasa, kepada pemerintah, bukan ketaatan yang bersifat mutlak, tapi ketaatan yang bersifat muqayyad, ketaatan yang bersifat terikat, terbatas dengan ikatan, dengan batasan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan ikatan, batasan Al-Haq, dengan ikatan, batasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Siapa penguasa atau pemerintah yang wajib ditaati? العلامة الشيخ عبيد الجابري الوالد حفظه الله تعالى menerangkan masalah ini dalam penjelasan beliau, memberi syarah terhadap kitab Usul Sunnah. Ghiras al-Jannah fi syarh Usul Sunnah, beliau menjelaskan bahwa imarah pemerintahan itu ada dua. Imarah pemerintahan ada dua. Yang pertama, imarah uzma. Imarah uzma pemerintahan yang besar, pemegangnya disebut khalifah. Pemegangnya disebut khalifah. Dan disebut pula dengan istilah amirul mu'minin. Khalifah Amirul Mukminin. Yang kedua, Imarah Qutriyah. Imarah Qutriyah, yaitu pemerintahan yang dipegang, dimiliki oleh seseorang yang berhasil merebut dan menguasai suatu wilayah, satu wilayah tertentu atau beberapa wilayah, lantas dia mendirikan daulah, mendirikan pemerintahan atasnya di bawah kedaulatannya. Ketika ada seseorang berhasil merebut dan menguasai suatu wilayah atau beberapa wilayah, lantas dia mendirikan daulah, pemerintahan atasnya, atas wilayah itu, di bawah kedaulatannya, itu disebut imarah qutriyah. Imam-imam Islam, mereka telah sepakat bahwa penguasa jenis ini memiliki hak dan kewajiban yang berlaku pada keumuman kaum muslimin. Imam-imam Islam sepakat penguasa jenis yang kedua ini dengan imarah qutriyah ini memiliki hak dan kewajiban yang berlaku pada keumuman kaum muslimin yang ada di bawah wilayahnya, yang ada di bawah wilayah pemerintahannya, seperti halnya yang berlaku pada khalifah. Walau dia merebutnya dari seorang khalifah, walaupun dia berhasil merebutnya dari seorang khalifah, yang tadinya imarah uzma, pemerintahan yang besar dengan wilayah yang sangat luas, sekian banyak wilayah dipimpinnya dengan imarah uzma, pemerintahan yang besar ini. Ya. Kemudian ada yang berhasil merebut sebagian wilayah dan mendirikan pemerintahan di situ, sehingga menjadi imarah qutriyah, jenis yang kedua. Dicontohkan seperti yang terjadi pada akhir daulah Bani Abbas. Ketika itu berdiri daulah-daulah pecahan dari khalifah yang ada di negeri Baghdad dan sekitarnya. Muncul imarah qutriyah merupakan pecahan-pecahan yang lepas dari imarah uzma. Pecahan lepas dari khalifah yang ada di negeri Baghdad dan sekitarnya. Bersama dengan ini, kata Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullah, kaum muslimin bersepakat bahwa masing-masing dari mereka ada imam penguasa yang berdaulat di wilayah kekuasaannya masing-masing. Ya. Seperti halnya realitas yang ada di zaman kita sekarang. Ya, ya. Banyak negara-negara berdaulat sendiri-sendiri. Tidak ada di sana khalifah yang memimpin semuanya. Negeri Islam tersebut. Di sana ada pemerintahan Arab Saudi. Di sana ada pemerintahan Emirat. Ya, ya. Di sana, di negeri Syam sendiri, terbagi-bagi di sana ada pemerintahan beberapa negara. Ya. Dan seterusnya. Sudah terpecah-pecah berdaulat sendiri-sendiri negeri-negeri Islam tersebut. Masing-masing dengan penguasanya, masing-masing rakyat kaum muslimin yang ada di bawah penguasa tersebut, pemerintahan tersebut, memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip ini, untuk taat kepada penguasa. Pada masa Al-Imam Ahmad dan imam-imam Islam terdahulu, ya, imam-imam Islam terdahulu lainnya seperti di masa Al-Imam Al-Barbahari, yang berdaulat di masa itu adalah khalifah. Yang berdaulat di masa itu adalah Amirul Mukminin. Belum terjadi perpecahan daulah Islamiyah dengan berbagai daulah-daulah kecil yang berdaulat sendiri. Masih imarah ummah, masih ada khalifah. Oleh karena itu yang mereka singgung pada kitab-kitab mereka hanyalah istilah khalifah, istilah Amirul Mukminin. Namun secara hukum, dengan munculnya perpecahan daulah Islamiyah, kemudian terpecah-pecah dan berdaulat sendiri-sendiri, itu disepakati oleh imam-imam umat ini, imam-imam kaum muslimin, para ulama menyepakati bahwa itu sah dan memiliki hak dan kewajiban yang berlaku pada khalifah, pada seorang khalifah Amirul Mukminin, pada imarah uzma. Ya, yang sudah kami gambarkan tadi seperti yang ada di zaman kita sekarang. Ya, demikian banyaknya negara Islam, ya, yang terpecah-pecah, berdaulat sendiri-sendiri, atau masing-masing rakyatnya kaum muslimnya ada di bawah pemerintahan. Negeri itu memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip ini terhadap penguasa. Barakallahu fiik. Masalah yang kedua, yaitu cara-cara sistem untuk bertahta sebagai penguasa yang berdaulat. Ini termasuk masalah yang terkait dengan prinsip ini yang penting kita ketahui. Cara, metode, ya, sistem untuk bertahta menjadi seorang penguasa yang berdaulat. Yang kemudian berlaku padanya, ya, berlaku padanya, na'am, prinsip ini. Al-Alamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau menyebutkan 6 cara, 6 metode untuk meraih imarah dan imamah, pemerintahan dan kepemimpinan yang oleh kaum muslimin mereka ijma', kaum muslimin ijma', sepakat bahwa siapa saja yang meraih kedaulatan itu dengan salah satu dari 6 cara tersebut, maka pemerintahannya sah menurut syariat dan wajib ditaati dalam hal selain maksiat. Cara yang pertama, dia dibaiat oleh ahlul halli wal aqd. Dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Diistilahkan dengan tariqatu al-bai'ati min ahli al-halli wal 'aqdi. seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dibaiat oleh Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian menyusul baiat berikutnya oleh para sahabat lain yang termudahkan ketika itu melakukannya yang berada di Madinah. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, sepeninggal Nabi, wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, terjadi kekosongan kekuasaan. Dibutuhkan khalifah sebagai pelanjut pemerintahan, pemimpin kaum muslimin. Ya, setelah sempat terjadi perdebatan, perselisihan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, keduanya membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang paling pantas, sebagai sahabat yang terbaik, yang terdekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai orang nomor satu termulia dari kalangan sahabat. Kemudian diikuti dengan baiat sahabat-sahabat yang lainnya ada di Madinah. Dan persaingan di antara kalian, ini yang pertama. Yang kedua, wasiat dari Amir sebelumnya, wasiat dari Amir sebelumnya, pemimpin sebelumnya, ini adalah tariqah al-wasiyah lahu min Amir qablahu, wasiat kepada seseorang dari Amir, dari pemimpin, dari penguasa sebelumnya, mengangkat dia secara langsung sebagai penggantinya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika merasa ajalnya sudah dekat, beliau berwasiat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu agar menjadi khalifah setelahnya, dan berwasiat kepada kaum muslimin agar Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu dibaiat oleh kaum muslimin. Yang ketiga, kesepakatan Ahlus Syura. Ahlus Syura adalah tim musyawarah yang terpilih dari kalangan ulama, dari kalangan orang yang berilmu, orang yang berakal, yang merupakan orang-orang yang terpilih, orang yang terbaik yang mewakili kaum muslimin, yang kemudian bermusyawarah sampai kepada mufakat mengangkat seorang pemimpin, memberikan imarah kepemimpinan, kekuasaan kepada seseorang yang dipilih oleh hasil musyawarah mereka. Ya, jika Ahlus Syura yang telah diangkat pada pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sebelumnya mengangkat orang-orang yang dipilih masuk dalam tim tersebut, Ahlus Syura, orang-orang yang berwenang untuk bermusyawarah Pemikir yang diangkat, pemimpin akan diangkat. Atau ahli syura itu baru ditunjuk oleh khalifah yang merasa ajalnya telah dekat. Boleh jadi ahli syura itu sudah ada sebelumnya. Sekian pergantian pemimpin telah berjalan berdasarkan keputusan ahli syura tersebut. Atau ada ahli syura yang baru saja ditunjuk oleh khalifah yang merasa ajalnya telah dekat, kemudian menjalankan wewenangnya, tugas bermusyawarah untuk memilih. Sebagaimana yang terjadi pada diri Utsman, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Umar radhiyallahu taala anhu merasakan ajalnya telah dekat, Umar ketika merasakan ajalnya telah dekat, beliau mengangkat ahli syura dari kalangan sahabat yang terbaik. Dia memilih sahabat yang tersisa yang ada, yang tersisa setelah Abu Bakar, setelah dirinya, yang terbaik di antara mereka untuk masuk dalam ahli syura mewakili umat. Kemudian ahli syura tersebut bersepakat membaiat Utsman radhiyallahu taala anhu, dan kaum muslimin yang hadir ketika itu membaiatnya. Dan sebagai faedah bahwa susunan khilafah al-khulafa ar-rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, dan setelahnya nanti Ali, urutan khilafah ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sesuai dengan urutan afdhaliyah, juga sesuai dengan urutan kemuliaan keutamaan mereka, bahwa yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Urutan khilafahnya sesuai dengan urutan kemuliaan mereka. Dan yang keempat, dibaiat dengan bersatunya, sepakatnya Ahlul Asr. Ahlul Asr yaitu penghuni dunia yang ada di zamannya. Kaum muslimin yang ada di zaman itu, kaum muslimin ada di zaman itu, mereka bersepakat bersatu untuk membaiat seorang pemimpin yang akan memimpin mereka. Ijma'u ahli asrihi alaih. Kalian sebut sebelumnya ijtima' ahli syura fil imarah, kesepakatan ahli syura dari dalam mengangkat seorang pemimpin. Yang ini ijtima' ahli asri alaih, kesepakatan penduduk, ya kaum muslimin yang ada di zamannya, atasnya untuk memilih dia, membaiat dia, seperti yang terjadi pada diri Ali radhiyallahu taala anhu, seperti yang terjadi pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang disepakati oleh kaum muslimin yang ada di zaman itu untuk membaiat beliau. Cara yang kelima, metode sistem yang kelima adalah mengalahnya seorang amir. Seorang amir mengalah amir yang sudah bertahta sebelumnya, berdaulat sebelumnya, mengalah demi satu maslahat, kemudian dia menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada seseorang. Ini disebut dengan tanazul. Tanazul man qablahu lahu. adanya tanazul, sikap mengalah dari seorang amir, penguasa yang berdaulat menyerahkannya kepada orang lain. Ketika dia melihat pemimpin itu, penguasa itu melihat maslahah, demi maslahah kaum muslimin, kemudian dia mengalah dan menyerahkannya kepada orang lain sebagai penggantinya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau melakukan tanazul, mengalah untuk menyerahkan tahta kekuasaannya kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Demi maslahat yang besar, maslahat terbesar tercapainya persatuan kaum muslimin, yang akan menjaga tertumpahnya setetes darah. Dikala itu terjadi fitnah besar, yang fitnah itu berawal dengan disulut dengan munculnya kelompok sesat yang pertama yang memecah diri keluar dari tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Khawarij. Yang diprakarsai pencetusnya adalah seorang munafik. Seorang munafik menyusup masuk dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Pura-pura berislam. Dan dia adalah seorang yang berketurunan Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Dan juga disebut Abdullah bin Sauda. Datang dari Sana'a, ibu kota Yaman, masuk ke Madinah. Di masa pemerintahan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dia mulai menyebarkan racun-racunnya, virus-virusnya di tengah-tengah kaum muslimin dengan mengkritisi pemerintahan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, sampai kemudian berhasil merekrut ya orang-orang yang sepemikiran dengan dia, yang kemudian sampai pada tahap memberontak kepada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dikepung di rumahnya di Madinah, sampai kemudian dibunuh oleh mereka dengan pedang dan matilah ya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang yang mazlum dan zalim oleh mereka, syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Bermula dari situ, kemudian kelompok ini tadi terus bergerak di tengah-tengah kaum muslimin, menyusup, berikutnya masuk menyusup dalam tubuh pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengambil posisi, mengambil ibu kotanya adalah Kufah. Mereka ikut menyusup ke dalam barisan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara di sana ada pihak sahabat yang lain yang menuntut mereka ini, para pembunuh ini yang telah mendzalimi dan membunuh Uthman, segera diadili dan diberi hukuman yang setimpal dari pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersamanya, yang berada di Syam. Kemudian terjadi perbedaan ijtihad antara Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang bermaksud untuk menata dulu pemerintahannya, menertibkan, merapikan, baru kemudian akan memberi hukuman terhadap mereka. Sedangkan pihak Muawiyah dan yang bersamanya radhiyallahu ta'ala anhum menginginkan agar mereka segera diadili dan dihukum. Terjadilah apa yang terjadi, fitnah di antara sahabat, terjadi perang saudara. Mimma yudwa wa la yudwa, termasuk dalam perkara-perkara yang yudwa, lembarannya ditutup, wa la yudwa, dan tidak diriwayatkan. Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan senjata-senjata kita, pedang-pedang kita dari mereka. Kita tidak termasuk generasi itu di kala itu ketika mereka berperang. Maka hendaknya kita menjaga dan menyelamatkan lisan-lisan kita untuk tidak membicarakan mereka. Sallamana Allah. Kita tidak termasuk orang-orang generasi itu ketika mereka berperang. Sekarang jangan kita gunakan lisan-lisan kita untuk menyerang mereka, untuk ya mencela mereka. Mereka telah berijtihad, yang benar ijtihadnya dapat dua pahala, yang keliru ijtihadnya dapat satu pahala, kekeliruannya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas fitnah itu berlanjut sampai kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sampai pada tahap memerangi khawarij tersebut, memerangi khawarij tersebut. Yang ini yang golongan sesat pertama yang muncul dalam Islam, dan pelanggarannya adalah melanggar prinsip yang sedang kita pelajari sekarang. Bermula dari pembunuhan Utsman, lanjut memberontak pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib, yang berakibat mereka dibasmi ya oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi. Namun kemudian ada sebagian dari mereka, dari pentolan mereka yang berhasil lolos, yang kemudian melakukan penyusupan setelahnya untuk kemudian berhasil memburu secara senyap Ali bin Abi Thalib dengan tebasan pedangnya Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh sebagai syahid juga di tangan Khawarij. Kemudian berlanjut, beliau pemerintahannya diambil alih oleh putranya yaitu Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah perselisihan perang saudara ini tadi berlanjut antara Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan dia Muawiyah. Disitulah detik-detik Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepemimpinan Al-Hasan sebagai seorang yang besar, pemimpin yang besar, yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, inna bini hadha sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin yang besar. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimatain, sungguh Allah akan mengislah, mendamaikan dua kelompok yang sangat besar yang sedang berselisih dengan sebab dia. Ketika itu terkumpul jais yang besar bersama Al-Hasan bagaikan pegunungan yang berderet. Dan di belakang Muawiyah berkumpul pasukan yang besar bagaikan pegunungan yang berderet. Sampai dikhawatirkan kalau kedua pasukan ini bertempur, siapa lagi dari kanan laki-laki mana yang akan disisakan untuk Islam setelahnya jika saling menghabisi. Di saat itulah ada yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali sabda Nabi tadi. Kemudian Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu merealisasikan dan mengalah, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Fitnah berakhir sampai di situ, kemudian Muawiyah yang berdaulat radhiyallahu taala anhu jami'an. Ini tanazul. Ya, mengalahnya seorang penguasa, menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain demi maslahat. Nah, dengan itu terjaga, tidak tertumpah setetes darah pun ketika itu. Dengan Al-Hasan mengalah. Terbukti sabda Nabi SAW bahwa dia sayyid, dia pemimpin. Pemimpin besar. Nah, itu butuh kebesaran jiwa. Butuh keikhlasan. Ya, orang-orang yang ikhlas yang tidak mencari dunia tapi mencari akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, merebut kekuasaan secara paksa dengan kekuatan yang diistilahkan dengan al-ghalabah wal-qahr. Ya, punya kekuatan militer, kemudian merebut kekuasaan secara paksa. Dia berhasil mengalahkan amir penguasa sebelumnya dengan kekuatan militernya dan merebut imarah darinya. Tidak ada pilihan lain kecuali kaum muslimin yang ada di bawah kepemimpinan penguasa yang merebutnya dengan secara paksa ini, kecuali menjalankan prinsip ini, mendengar dan taat. Ya. Sebagaimana akan sampai nanti penyebutan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang menjadi penguasa kalian seorang budak hitam dari negeri Habasyah Afrika, yang namanya seorang pemimpin penguasa, seorang khalifah. Itu sebenarnya ada syarat-syarat, termasuk dia harus orang merdeka, bukan budak. Namun apabila ada seorang budak sahaya berkulit hitam dari Afrika yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk jadi penguasa, namun dia punya kekuatan dan kehebatan militer sehingga dia bertahta, tidak ada jalan lain kecuali as-sam wa ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaykum 'abdun habasyi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, usikum bi taqwallah sami'u tha'ah wa in ta'ammaru 'alaykum 'abdun habasyi. Barakallahu fiik. Ini enam cara atau the system yang telah kita pelajari. Kemudian pada masa kita sekarang ini ada satu sistem yang itu sesungguhnya berasal dari orang kafir yang merupakan produk barat, yang secara hukum Islam itu haram, yaitu dengan sistem pemilihan umum, dengan sistem demokrasi yang secara makna, yang secara makna ini mengandung kekufuran dari rakyat, yakni hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, padahal hukum harusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an As-Sunnah. Yani makna demokrasi ini adalah hukum berdasarkan keputusan rakyat atau berdasarkan suara terbanyak. Ya, dengan sekian kemungkaran-kemungkaran yang terkandung di dalamnya. Namun kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang berada di bawah pemerintahan suatu negara dengan sistem ini, siapapun yang terpilih dengan pemilihan umum tersebut, dengan sistem demokrasi tersebut, tetap kita punya kewajiban menjalankan prinsip ini. Ya, di pundak kita masing-masing tetap ada tanggung jawab menjalankan prinsip ini untuk mendengar dan taat. Itu ya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan kelompok radikalisme, ya, bukan pengikut pelanjut as-salafus shalih, pendahulu yang shalih yang fajir, yang kita dengar kisahnya kelompok khawarij yang merupakan kelompok sesat yang pertama kali muncul, yang mendalangi pembunuhan Uthman sampai Ali radhiyallahu taala anhuma. Tidak. Ya. Meskipun secara hukum dan keyakinan seperti yang kita yakini tadi, namun secara mauqif sikap kita menjalankan prinsip as-sam'u wa at-tha'ah kepada pemerintah kita. Ya, ya. Dan kita mengatakan bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan Islam. Negeri kita negeri Islam, alhamdulillah. Syariat Islam, syiar-syiar Islam di negeri kita, alhamdulillah, secara umum di seluruh keseluruhan wilayah negeri ini secara terang-terangan dijalankan, dan ini menunjukkan bahwa negeri kita negeri Islam. Maka kita bukan kelompok radikalisme, kelompok khawarij, ISIS dan yang semacamnya yang mengkafir-kafirkan pemerintah, penguasa. Nah, dan inilah tujuan kita mengkaji prinsip ini untuk menyadarkan masyarakat kita, kaum muslimin kita yang mungkin selama ini telah dirasuki oleh pola pikir syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang rancu yang ditebar oleh kelompok-kelompok radikalisme dalam menyikapi pemerintah kita, agar mereka kembali ke jalan yang benar, kepada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, as-sam'u wa at-tha'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Selama itu bukan maksiat. Ya, ya. Kita masuk pada masalah yang ketiga, yaitu kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang berkuasa. Kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang berkuasa. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan kewajiban setiap warga negara untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya dalam hal selain maksiat. Baik penguasa itu orang saleh, orang baik, orang saleh yang baik, bagus agamanya, atau penguasa itu tergolong orang fajir, orang fasik. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, dengan maksiat-maksiat besar yang dilakukannya. Tidak terbedakan di sini. Antara penguasa yang saleh, penguasa yang baik, yang adil, yang bijak, maupun penguasa yang fajir, fasik, zalim, jair. Dengan kedoliman-kedolimannya terhadap rakyat. Tetap berlaku nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan adanya kewajiban setiap warga negara, meskipun dia termasuk yang terdolimi oleh pemerintah, untuk mendengar dan taat, asalkan bukan maksiat ketaatan, bukan asalkan ketaatan kepada pemerintahnya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan penguasa mutlak, penguasa tertinggi, penguasa alam semesta ini. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin pemegang-pemegang urusan kalian. Perhatikan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada dirinya, kepada Allah, dan taat kepada Rasulnya dengan perintah taat yang bersifat mutlak. Ati'ullah, taati Allah mutlak. Wa ati'ur rasul, taati Rasul mutlak. Karena ketaatan kepada Rasul pada hakikatnya merupakan ketaatan kepada Allah. Adapun ketaatan kepada ulul amr, kepada wali amr, kepada penguasa, bersifat terbatas, terikat, tidak mutlak. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Tidak disendirikan semuanya. Bukan wa ati'u Allah, wa ati'u Rasulah, wa ati'u ulil amr, tidak. Tapi ati'u Allah disendirikan, mutlak. Wa ati'u Rasul, kemudian ulil amr digandeng. Digandengkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada penguasa tidak mutlak, tapi terikat, terbatas jika ketaatan itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan selama bukan maksud kepada Allah. Perlu diketahui bahwa ulul amr pada ayat yang memegang, yang memimpin urusan kaum muslimin, yang dimaksud pada ayat ini meliputi dua golongan, yaitu pemerintah, penguasa, dan ulama. Terdapat keterangan imam-imam Islam yang menerangkan tafsir ayat ini, yang menunjukkan makna yang kami sebut, di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, kitab Ar-Risalah Tabuqiyah, setelah beliau menerangkan kewajiban taat kepada Allah dan kewajiban taat kepada Rasulnya secara mutlak, kemudian beliau menerangkan bahwa ada pun ketaatan kepada ulul amr, pemegang urusan kaum muslimin, maka tidak wajib taat kepada salah satu dari mereka kecuali apabila hal itu merupakan mengandung ketaatan kepada Rasul. Bukan ketaatan yang sifatnya mutlak tersendiri, seperti ketaatan yang sifatnya mutlak kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Alal mar'i as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatillah." فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. يتنبع سبحانه على المرء واجب بني سسورة السمع والطاعة من دنيا دمتاعة فيما أحب وقوله dalam perkara yang dia sukai maupun dia tidak sukai, jika ada kebijakan dari pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya, suka atau tidak suka, jalan-jalan, dengarkan dan taat. Malam yu'mar bima'siyatillah, selama perintah itu bukan maksiat kepada Allah. Faidah umiru bima'siyatin, adapun jika seorang warga, seorang rakyat diperintah untuk bermaksiat kepada Allah oleh penguasanya, fala sam'a wa la ta'ah, maka tidak boleh mendengar dan taat. Karena tidak boleh menaati penguasa dalam rangka menyelisih dan bermaksiat kepada penguasa-penguasa itu. Dan penguasa alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah menerangkan adanya perbedaan riwayat dari Al-Imam Ahmad dalam menafsirkan ulil amr pada ayat, bahwa yang dimaksud pemegang urusan, pemimpin urusan muslim yang dimaksud di sini adalah ulama. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah umara. Kemudian beliau menerangkan bahwa dua pendapat itu dalam menafsirkan ayat dua-duanya sabit. Riwayat yang absah, yang benar dari sahabat. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa ayat maknanya meliputi dua makna itu seluruh. Meliputi dua makna itu seluruh. Jadi makna ul amr di sini meliputi ulama dan umara. Dan fokus pembahasan kita adalah terhadap umar, penguasa. Begitu pula Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya dan Taisir Al-Karim Ar-Rahman juga menyimpulkan bahwa ulil amr, pemegang, pemimpin urusan yang diperintahkan untuk menaatinya, mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, yang dimaksud pada ayat adalah meliputi umara dan ulama. Ya, dan beliau menerangkan karena sesungguhnya tidak mungkin bisa stabil ya keadaan kaum muslimin, negara stabilitasnya terjaga. Naam, kaum muslimin tidak mungkin mereka bisa istiqomah, bisa konsisten dalam menjalankan agama mereka dan maslahat dunia mereka kecuali dengan menaati mereka. Kecuali dengan menaati mereka. Ulama membimbing di bidang ilmu. Kemudian umara dengan bimbingan ilmu mereka menjalankan pemerintahan, menerapkan kebijakan-kebijakan ini untuk terjaganya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaganya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaganya ya agama kaum muslimin, maslahat agama mereka dan maslahat dunia mereka. Begitu kita keterangan Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin juga menetapkan bahwa ayat meliputi al-ulama wal umara dan menerangkan makna yang sama. Naam, seperti yang telah kita dengar. Naam, makna tadi. Kemudian di sini yang juga penting kita ketahui adalah kewajiban taat kepada pemerintah memiliki syarat. Yang salah satu syarat itu sudah terulang-ulang disebutkan. Al-Alamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah dalam penjelasannya, syarahnya terhadap kitab Ushul Sunnah menyebutkan dua syarat. Kewajiban mendengar dan taat dipersyaratkan dengan dua syarat, kata beliau. Syarat yang pertama, ketaatan itu bukan dalam hal maksiat. Ketaatan itu bukan dalam hal maksiat. Jika ketaatan kita kepada penguasa mengandung maksiat, berarti tidak memenuhi syarat untuk ditaati. Kita tidak boleh taat. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh penguasa mampu untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang diperintahkan oleh penguasa mampu kita lakukan sesuai kemampuan kita. Apabila yang diperintahkan itu di luar kemampuan kita, maka ada kelonggaran dalam hal ini. Ada kelonggaran dalam hal ini. Tidak mungkin kita memaksakan diri sesuatu yang kita tidak mampu. Di luar kemampuan. Sementara Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu diri perkara kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupan. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, maka kelonggaran. Ya. Namun kata Syekh Ubay, namun jika ia dipaksa, jika kita dipaksa, ya, sebenarnya perkara itu di luar kemampuan kita sehingga kita tidak melakukan. Tidak menaati karena kita tidak mampu, tidak sanggup. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun bersama dengan itu, jika penguasa dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, memaksa kita, ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada pilihan lagi kecuali kita memaksa diri. Karena kita dipaksa. Ya, ini hal lain kata beliau. Nah, di sini tidak boleh kemudian muncul pemikiran untuk kemudian melakukan hal-hal yang mengarah kepada, ya, pelanggaran prinsip ini sampai kepada tahap dengan tahapan-tahapannya, bahkan sampai pada tahap berpikir untuk melakukan huruf, pemberontakan, penggulingan kekuasaan, tidak boleh. Ya, yang bisa dilakukan adalah as-sabr, bersabar. Nah, bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi makhraj, diberi solusi. Dan jika ada kemampuan menasihati, ya, penguasa tersebut dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar, yang tidak mengandung provokasi. Ya. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dengan syarat-syarat yang tidak kita pelajari, dengan syarat-syarat tidak mengandung maksiat kepada Allah SWT, banyak hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya hadis yang telah lewat tadi, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu muttafaq alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-tha'atu fi ma ahabba wa kariha." Wajib atas setiap muslim mendengar, taat kepada penguasanya, pemerintahnya, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia suka maupun yang dia benci. Illa ayyumar bi maksiatin, kecuali jika dia diperintah untuk bermaksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah, apabila dia diperintah untuk bermaksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak kewajiban taat. Tidak boleh mendengar dan taat kepada penguasa, dan itu maksiat kepada penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya, termasuk ya hadis yang telah disinggung juga tadi, ya usikum bitaqwallah wasani wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum arjun hadasi, wasiat Nabi SAW untuk bertakwa, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasani wa ta'ah untuk mendengar dan ta'ah, wa in ta'amaru alaikum arjun hadasi, meskipun yang memimpin kalian bahwa sekalian adalah yang berdaulat dan sekalian adalah seorang budak hitam dari Habasyah. Na'am. Kemudian di sini ada perkara yang penting kita ketahui. Yaitu akan kami sampaikan hadis yang lain yang pada hadis itu jelas-jelas tampak di situ ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa penguasa itu mendzalimi rakyatnya, apakah tetap ditaati? Pada hadis Wa'il bin Hujr riwayat Muslim, Salamah bin Yazid al-Ju'bi bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Nabi Allah, ra'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? Wa ya Nabi Allah, ajari kami, jika berdaulat atas kami umara, penguasa-penguasa mereka itu menuntut hak mereka untuk kami berikan dan mereka tidak mau memberikan hak kami, padahal seharusnya penguasa punya hak dan kewajiban, rakyat punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masing-masing dijalankan. Tapi ini tidak. Penguasa hanya menuntut haknya, menuntut rakyat berikan, melaksanakan kewajiban memberikan haknya. Kemudian penguasa tidak memberikan hak rakyat. Sama ta'muruna, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Maka Nabi alaihi salatu wassalam berpaling, tidak menjawab. Kemudian dia bertanya lagi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, isma'u wa ati'u. Isma'u wa ati'u. Fa innama 'alaihim ma hummilu 'alaikum ma hummiltum. Hendaknya kalian mendengar, kalian taat, karena sesungguhnya atas mereka tanggung jawab apa yang dibebankan pada mereka. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengadili mereka. Allah yang akan mengadili mereka. Meminta pertanggungjawaban atas mereka ketika menjadi penguasa, apakah mereka memberikan hak rakyatnya dengan baik, menjalankan kewajiban-kewajiban? Allah yang akan mengadili mereka. Wa alaikum ma hummiltum, dan atas kalian tanggung jawab yang dibebankan kepada kalian, kalian pun akan diadili oleh Allah. Dan diminta pertanggungjawaban sebagai rakyat, sebagai rakyat, sebagai warga negara, apakah sudah menjalankan kewajiban memberikan hak penguasa atau melanggar. Masing-masing punya tanggung jawab, ini tanggung jawab sebagai ra'i, sebagai penguasa, pemimpin, walil amr, akan diperiksa nanti terkait dengan hak tanggung jawabnya, terkait dengan hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya. Begitu pula rakyat masing-masing akan diadili, maka masing-masing bersiap-siap untuk itu. Oleh karena itu, jangan kemudian digara-gara dikarenakan penguasa yang kurang bertakwa, kemudian tidak menjalankan tanggung jawab, kemudian mendzalimi rakyatnya, kemudian kita selaku rakyat yang terzalimi ikut-ikut, ya, gara-gara itu kemudian kita juga kurang bertakwa, sehingga kita tidak menjalankan syariat Allah SWT yang diperintahkan terkait kewajiban kita terhadap penguasa. Ya, karena masing-masing kita akan diperiksa. Ya, masing-masing kita akan diperiksa dan diminta bertanggung jawab oleh Allah. Barakallahu fikum. Ini diantara hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis dalam masalah sangat banyak. Kemudian yang penting sekarang adalah di waktu yang tersisa terbatas ini, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, menunjukkan kewajiban taat kepada pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, disimpulkan ada 3 klasifikasi terkait ketaatan kepada pemerintah. Ini penting. 3 klasifikasi pengelompokan ketaatan kepada pemerintah. Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menerangkan bahwa awamir, perintah-perintah yang keluar dari pihak penguasa, waliul amr, pemerintah, itu terbagi menjadi 3 golongan klasifikasi. Yang pertama, penguasa memerintahkan suatu perkara yang perkara itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Penguasa mengeluarkan perintah kepada rakyatnya berupa suatu perkara yang perkara itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib menaati penguasa ditinjau dari 2 sisi. Wajib menaati penguasa ditinjau dari 2 sisi. Sisi yang pertama, yaitu perkara tersebut termasuk perkara yang memang telah diperintahkan oleh Allah, termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara itu adalah perintah penguasa. Perintah penguasa. Yang perkara bersifat ma'ruf. Bersifat ma'ruf. Perkara yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf. Bukan perkara munkar. Bahkan perkara yang ma'ruf. Yani kebaikan. Kebajikan. Karena itu sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah. Maka ini sama sebagaimana halnya kalau kita diperintah, dinasehati oleh salah seorang saudara kita, ya, sama-sama rakyat, ya, menasihati kita, ya, menyuruh kita untuk melakukan suatu perkara yang itu memang adalah syariat Allah, itu perkara yang ma'ruf, maka kita ikuti nasihat itu dan kita berterima kasih, bersyukur dengan, ya, kepedulian dia. apalagi ini penguasa. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, golongan yang kedua, ayya'muru bi ma'siyatillah. Ayya'muru bi ma'siyatillah. Penguasa memerintahkan suatu maksiat. Kalau yang pertama tadi, perintah itu adalah, isinya adalah ketaatan. Ya, yang memang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, mereka merintahkan suatu maksiat. Maka di sini tidak berlaku sam'u wat-tha'ah. Kita tidak boleh mendengar dan menaati perintah itu bagaimanapun juga. Tidak bisa. Ya, ya. Tidak bisa. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahuna la sam'a wa la sam'a lahum wa la ta'ah mahma kana. Wa anta idza nalaka 'adzabun minhum bi sababi hadza fa sayu'aqabuna 'alayhi hum yawm al-qiyamah. Maka di sini kamu tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Bagaimanapun juga tidak bisa. Dan kamu, anda, jika anda mendapat cobaan, ya, ya, disakiti, disiksa oleh mereka gara-gara itu, maka mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Taala di hari kiamat. Yang pertama, awalan kata Syekh, mereka akan dihukum dari kiamat karena pertama, li haqqillah, demi hak Allah Subhanahu wa Taala. Mereka telah melanggar hak Allah Subhanahu wa Taala. Karena mereka penguasa itu telah memerintahkan kepada rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ini namanya penentangan kepada Allah. Sementara penguasa siapapun, sehebat apapun, sekuat apapun, seluas apapun kekuasaannya di dunia ini, itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Siapapun penguasa wajib menaati Allah demi menjaga hak Allah Subhanahu wa Taala, demi hak Allah. Maka di sini dia telah bersalah, penguasa yang memaksakan, memerintahkan sampai menyakiti dan ya, ya, menyiksa rakyatnya yang tidak taat kepadanya dalam hal bermaksiat. Nah, yang kedua, mereka, sisi yang kedua, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Taala di hari kiamat demi hak anda sebagai rakyat, karena telah disiksa, telah dihukum oleh penguasanya, ya, dan ini melanggar batas hak-hak, hak asasi manusia, hak asasi sebagai seorang muslim, sebagai hamba. Karena kata Ibnu Utsaimin, anta wa hum kullukum 'abidullah. Karena anda dan kuasa sama-sama hamba Allah yang wajib untuk saling menghargai, menghormati, menyayangi. Ya, ya. Tidak boleh melanggar hak. Dan tidak boleh, tidak halal bagi penguasa dan siapapun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sabar. Nah, kembalikan urusan kepada Allah. Kita tidak melawan. Ya, karena itu tidak dibenarkan. Demi maslahat dan mencegah maksiat yang lebih besar. Nasir yang akan menghukumnya adalah Allah Subhanahu wa Taala di hari kiamat nanti. Yang ketiga, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika mereka memerintahkan sesuatu yang kebijakan itu tidak ada padanya perintah Allah dan tidak ada pula larangan Allah, ijtihad penguasa menetapkan satu kebijakan yang dia perintahkan kepada rakyat untuk menjalankannya. Dan di sana tidak ada perintah Allah SWT terhadap perkara itu, tidak ada juga larangan Allah terhadap perkara itu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wajib bagi kalian untuk menaati mereka. Fayajibu alaika idza amaru bi syai'in laysa fi amri wala nahyi. Fayajibu alaika an tuti'ahum wujuban, wajib. Jadi kalian menaatinya, hukumnya wajib. Fa in lam taf'al fa anta athim. Jika kamu tidak menaati, kamu berdosa. Walahumul haq, dan mereka penguasa punya hak. Ayu azziruka wa yu'adzibuka bima yarawna min ta'zir wa ta'dib li'annaka khalafta amrallahi fi ta'ati. Dan penguasa dalam ini, pemerintah dalam ini punya hak wewenang untuk menghukum anda, untuk memberi hukuman sesuai dengan kebijakan yang mereka pandang sebagai satu bentuk ya pelajaran, hukuman agar anda jera, agar anda ya bertobat, agar anda menjadi baik, karena sesungguhnya anda telah menyelisihi perintah Allah yang memerintahkan untuk menaati mereka. Nah, contoh ringan disebutkan oleh beliau, misalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam kehidupan berlalu lintas, misalkan. Nah, untuk mencari dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada enggak di sana perintah aturan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau? Ada enggak di sana larangan membuat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau? Kan tidak ada. Nah, sampai hadis kembaran Al-Quran dicari, hadis kita hadis ibu ayat tidak ada. Nah, berarti di sini berlaku masuk dalam klasifikasi yang kemana? Yang mana? Yang ketiga. Wajib kita hadir di sini. Wajib. Wajib. Maka jika ada di antara kita lampu merah kita langgar berdasarkan keterangan Ibnu Utsaimin, kita telah bermaksiat kepada penguasa kita. Berarti kita telah berdosa. Kita berdosa karena kita tidak menjalankan kewajiban kita menaati pemerintah kita pada kebijakan-kebijakannya yang itu perintah yang di sana tidak ada larangan dari Allah SWT. Meskipun tidak ada perintah dari Allah SWT secara khusus masalah itu, tapi ada perintah dari Allah secara umum untuk menaati pemerintah kita selama tidak mengandung maksiat. Dan sini tidak ada maksiat, bahkan ini maslahat. Tidak sedikit terjadinya kecelakaan, korban jiwa gara-gara pelanggaran terhadap salah satu peraturan lalu lintas. Ini salah satu contoh saja, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Ini semua membutuhkan kesabaran menjalankan kewajiban kita sebagai warga, memberi hak penguasa kita untuk kita taati pada kebijakan-kebijakannya selama tidak mengandung maksiat. Nah, adapun jika itu mengandung maksiat yang kita dengar tadi, ya, hatta kita dizalimi. Nah, yaitu peringatan tidak bolehnya melakukan hal-hal yang itu lepas dari batas kesabaran sehingga terjerumus dalam pelanggaran. Ya, ketika kita mendapati penguasa kita zalim, di sini ada penjelasan Abdul Aziz Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dalam majmu' al-fatwa beliau. Beliau menerangkan bahwa bukan manhaj salaf at-tashfir bi 'uyubil wulad, yaitu membuka dan menyebut-nyebut aib-aib kesalahan-kesalahan penguasa di hadapan umum, di atas mimbar-mimbar, ya, melalui ceramah-ceramah, melalui buletin-buletin, majalah-majalah. Nah, bukan manhaj salaf, bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu akan menyeret kepada timbulnya kekacauan, mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akan menyeret pada akhirnya munculnya dari kalangan kaum muslimin yang akan melanggar prinsip mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf sekalipun, karena muncul kebencian, kedengkian. Ya, kemudian porsinya berlebihan penempatannya, prakteknya, sampai perkara yang ma'ruf, perkara yang baik pun tidak mau ditaati pemerintahnya akhirnya. Ya, dan itu akan menyeret kepada larut sibuk dengan hal-hal yang hanya akan memudaratkan dan tidak bermanfaat. Cara, metode yang diajarkan dalam manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah an-nasihatu fi ma bainahum wa bain as-sultan wal kitab ilayhi aw al-ittisal bil ulama alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajjah ila al-khair. Ini caranya kata Syekh Ibnu Baz. Yaitu an-nasiha fi ma bainahu wa bain as-sultan, yaitu memberi nasihat antara orang-orang itu yang punya nasihat dengan penguasanya. Nasihati langsung, datang minta izin dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, ya, nasihati langsung. Nah, dengan ada atau menulis, mengirim tulisan, tulisan secara tertutup, ya, bukan kemudian dikonsumsi oleh seumum kaum muslim melalui media-media, tidak, langsung secara tertutup kepada nasihat. Nah, bukan dengan cara yang kita dengar tadi, ceramah di sana sini, mimbar, buletin disebar, macam disebar. Penguasanya tidak tahu dia dikritisi, tidak sampai nasihat kepadanya, kaum musliminnya sudah marah-marah semua. Ya, sudah benci dengki dengan pemerintahnya. Sementara pemerintah sendiri belum sampai kepadanya apa yang dipermasalahkan padanya. Nah, kan salah, jelas salah jalur. Nah, tahu caranya juga kata Syekh, yaitu al-ittisal bil ulama, menelpon, yani berhubungan dengan ulama, mendatangi ulama, minta tolong kepada ulama yang punya hubungan dekat dengan umara. Nah, kalau terjadi perpaduan antara ulama dan umara, umara menghargai, menghormati, memposisikan ulamanya, mendengar fatwa mereka, nasihat mereka. Di sini tadi diharapkan kebaikannya. Ulama ini akan mengarahkannya, membimbingnya untuk memperbaiki kesalahannya. Yang menjadi tujuan kita adalah kesalahan dan kekurangan penguasa itu diperbaiki. Bukan menjatuhkan wibawanya, kehormatannya. Sehingga malah yang terjadi adalah mafsadah, kekacauan. Ya, dan terganggunya stabilitas kehidupan berbangsa dan negara. Nah, kata Syekh Ibnu Baz, adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebut pelaku, ini enggak masalah. Ya, dan itu wajib bagi setiap orang, setiap dai. Di majelis mereka, di ceramah mereka, na'am, di khutbah mereka, ingkari zina, ingkari minum khamr, ingkari perjudian dan seterusnya. Tanpa menyebut, oh ini melakukan ini, oh, nah, ingkari saja, zina itu haram, khamr haram, dan seterusnya. Sebutkan dalil-dalilnya, tanpa menyebut orang tertentu sebagai pelakunya. Nah, sebagai suatu bentuk peringatan, tahzir kepada kaum muslimin, mengingatkan mereka agar tidak melakukan maksiat-maksiat itu. Nah, barakallahu fikum. Ini sekian perkara yang telah kita pelajari. Namun kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberi pencerahan pada kajian ini, bagaimana seharusnya kita bermaukif, bersikap yang benar ya, terhadap penguasa kita. Pencerahan bagi kaum muslimin, dan sekaligus agar kaum muslimin berhati-hati dan waspada dari kelompok-kelompok radikal yang membawa aliran radikalisme dari kalangan khawarij, teroris, ISIS dan semacamnya. Ya, ya. Yang mereka telah melanggar prinsip ini, mereka keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dikarenakan mereka telah melanggar salah satu prinsip agung, prinsip besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditetapkan dalam Quran Sunnah, yaitu prinsip yang sedang kita pelajari. Oleh karena itu kita berhati-hati, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami akhiri kajian ini sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.